Dengarkan aku sayang, hiraukan kata orang. Di sini aku bukan macam-macam sayang. Semua demi engkau, ku rela pulang pergi dari Merak ke Bakau untuk mencari rezeki.